fikih nafidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah, Ya Alim, yang saya hormati para sekutu, para ustaz, mobil khusus guru kita tercinta Buya Yahya, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, sehat walafiat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DKM beserta pengurusnya, Masjid Keramat Buyut resmi, yang semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan, sehat wal afiat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Keramat ini, masjid yang penuh barokah ini, masjid yang bersejarah ini. Kita mohon Ibu, dengan barokah masjid yang mulia semacam ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing jalan hidup kita. Allah bimbing jalan hidup kita. Allah bimbing jalan hidup kita. Allah kasihi. Allah sayangi kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang gemar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Bersyukur kita, alhamdulillah, kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini, tempat yang bersejarah ini, tempat peninggalan para wali kekasih Allah. Ada pesan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi, salah satu pengarang wirid namanya Rafibul Haddad, dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikami. Qala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa nafana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi dari al-Arab. Beliau menyebutkan kunhu inayatul arifin, perhatian orang yang arif, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para kekasih wali Gusti Allah, wal muhaqqiqin, dan orang yang ahli hakikat, orang yang ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi wali, di sini tempatnya para wali kekasih Allah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan perhatian orang yang arif, orang yang dekat dengan Allah, para wali kekasih Allah, wa muqdamu ihtimamihim. Perhatian mereka sangat besar, yang pertama fitasnihil iman wal yakin, di dalam memperbaiki keimanan, keyakinan ning Gusti. Pengen jadi kekasih Gusti Allah. Kalau ingin jadi kekasih Allah, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau ingin menjadi wali, yang pertama perbaiki keimanan, keyakinan ning Gusti. Dengan cara apa? Wa fi ikhlasi tauhid, dengan cara ikhlas bertauhid, mengesakan Allah. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. illallah. Tiada Tuhan yang disembah secara hakiki dalam wujudnya kecuali Allah. Menyembah kepada Allah, minta tolong ning Gusti. Alhamdulillah, di sini bisa kumpul di sini. Ini tempat wali kekasih Allah. Kadang ada orang ustaz, orang akhir zaman dikit-dikit mensyirikkan orang lain. Orang ziarah kubur dibilang syirik. Ya. Ada enggak orang yang mengatakan syirik? Sedangkan di sini tempatnya para wali kekasih Allah. Bahkan kata guru kita, Buya Yahya, tanda berterima kasih kepada orang yang meninggal dunia yang pertama mendoakan. Makanya kita kumpul di tempatnya yang keramat ini, peninggalan para kekasih Allah dulu, dalam rangka kita berterima kasih ning Gusti Allah kita mendoakan. Jadi punten perbaiki keimanan ning Gusti Allah dengan cara ikhlas bertauhid mengesahkan Allah, nyembah kepada Allah, minta tolong ning Gusti Allah. Cuma kadang-kadang nyembah ning Gusti Allah, minta tolong ning dukun. Kalau dukunnya suka wirid enggak apa-apa, kayak kiai suka ibadah enggak apa-apa, tapi dukunnya enggak pernah mandi. Jadi kalau minta tolong kepada Allah, nyembah kepada Allah, minta tolong ning Gusti Allah. Cuma ada akhir zaman dikit-dikit bid'ah sesat masuk neraka, tahlilan sesat masuk neraka, syirik. Bu, hati-hati, jangan suka mensyirikkan orang lain. Makanya kalau ada akidah yang sesat masuk di kampung halaman ini, kalau bisa usir saja. Bu, ibu, ibu ada dua calon mantu. Sering kita sampaikan ke tempat yang lain. Yang satu akidahnya benar, suka tahlilan. Yang satu gak seneng tahlilan. Yang satu yang seneng tahlilan naik sepeda. Yang gak seneng tahlilan, gak seneng muludan, mereka itu punten punya mobil, punya perusahaannya banyak. Yang dipilih mobil ke sepeda. Wah. Bohong. Saya nanya di tempat yang lain, jawabannya bohong semua. Kalau ada calon mantu ibu yang pertama suka tahlilan, suka maulidan seperti ini. Well, tapi naik sepeda butut. Yang kedua, mohon maaf, akidahnya enggak benar, enggak seneng tahlilan, enggak seneng maulidan. Tapi naik mobil besar, rumahnya banyak, perusahaannya banyak. Yang dipilih mobil ke sepeda. Alhamdulillah. Yang dipilih mobil, kata Pak Kiai ini. Jadi yang dipilih akidah, Bu. Kalau ibu milih mobil, orang yang gak senang tahlilan, gak senang muludan, nanti kalau ibu mati gak ditahlili, mau gak? Mau gak, Bu? Makanya dulu milih calon mantunya walaupun naik sepeda butut, tapi yang senang tahlil. Kebetulan nih, pas berbanyak yang belum nikah, Bu. Saya ini promosikan dulu. Mudah-mudahan ada nyantel di desa Tusmi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Paham, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, kalau Ibu ingin menjadi kekasih Allah setelah memperbaiki keimanan keyakinan ning Gusti Allah. Yang kedua, fi tasyihil akhlaqil mahmuda, di dalam memperbaiki akhlak yang terpuji. Tadi disampaikan oleh Pak Bakiyai, Bu, ya. Akhlak itu nomor satu. Walaupun ilmu banyak, tapi kalau gak punya akhlak, tidak ada artinya. Benar yang disampaikan Pak Kiai tadi. Jadi yang kedua, setelah memperbaiki keimanan, keyakinan kepada Allah, memperbaiki akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji, contohnya juhud, tidak cinta dun. Saya mau nanya, Ibu senang mobil gak? Bu, seneng kalung enggak? Tuh, ibunya enggak jawab. Ibu, seneng kalung enggak? Seneng. Mobil seneng? Rumah gede seneng? Berarti normal, Bu. Alhamdulillah. Kalau orang enggak seneng kalung, enggak seneng mobil, enggak normal. Enggak seneng kawin, enggak normal. Punten, untuk pasber yang belum mau nikah. Hati-hati, enggak bilang enggak normal, sekarang lebih pedes lagi. Jadi punten, memperbaiki akhlak yang terpuji. Kata Pak Kiai tadi disebutkan dalam sambutannya, akhlak nomor satu, benar. Akhlak yang terpuji, yang pertama salah satunya juhud, tidak cinta dunia. Bukan tidak boleh punya dunia, boleh punya dunia, boleh punya harta, tapi ingat jangan sampai harta di hati, tapi di tangan. Jangan sampai kita diatur sama yang namanya dunia. Boleh cari kepuasan hidup, tapi jangan lupa tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Ridho Allah, Bu. Dunia sebentar, paling lama 60 tahun. Bu, juhud akhlak yang terpuji. Kemudian akhlak yang terpuji, salah satunya ikhlas. Setelah juhud namanya ikhlas. Ikhlas ngaji, Bu. Ikhlas ngaji? Belum ikhlas, ikhlas ngomong-ngomong. Kata biayanya orang ikhlas ngomong, belum ikhlas. Ikhlas itu antara kita dengan Allah Subhanahu. Kalau ibu saya ikhlas sedekah, belum ikhlas. Ikhlas kok ngomong-ngomong gue? Ikhlas itu antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak selanjutnya, akhlak yang terpuji, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Al-Usul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, setelah juhud ikhlas. Bahkan disebutkan dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari menyebutkan al-a'malu, amal-amal itu suarun qa'imatu. Ada bentuk dohirnya. Amal kita ada dohir, ada batin. Ibu ngaji, ibu sedekah, ibu puasa, ibu sholat itu amalan dohir. Bu, kita ngaji saat ini amalan dohir. Wa arwahuha, dan ruh-ruhnya amal tersebut, wujudu siril ikhlasi fiha, adanya rahasia keikhlasan. Kalau ibu rajin ngaji, rajin sholat, tapi gak ikhlas, tidak ada artinya. Ruhnya adalah ikhlas. Makanya kita ngaji lillahi. Bu, ngaji di sini cari berkat lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Kalau dikasih berkat, alhamdulillah. Kadang-kadang gak boleh berkat. Berkat tuh barokah. Boleh. Bahkan ada kalau orang meninggal dunia setelah tahlilan biasanya bagi-bagi berkat. Itu maknanya apa? Diajarkan oleh ulama-ulama dulu, para wali, itu tanda berterima kasih kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang masih hidup, sedekah. Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang tua, leluhur yang sudah meninggal dunia. Itu nyampe. Jumhur ulama, semua ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Menghadiahkan ayat suci Al-Quran. Menghadiahkan amal soleh. Dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nyampe. Semua ulama, terutama di Indonesia, kita ini penganut Imam Syafi'i, nyampe. Jadi kalau tahlilan, habis tahlilan bagi berkat itu boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, bid'ah. Sudah jangan hiraukan. Makanya ibu tolong kalau milih mantu, mobil atau sepeda tadi. Oh, alhamdulillah. Masih ingat sepeda, Pak Kiai. Berarti di sini laris, pasbernya laris, soalnya seneng tahlilan, seneng luludan. Setelah ikhlas, akhlak yang terpuji, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, harus punya akhlak yang terpuji. Dan saya mohon maaf, mungkin kita datang di sini sama teman-teman rombongan, kurang begitu adab, tahu sopan santun di sini, Bu ya. Saya mewakili teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, mohon maaf, Pak Kiai. Barangkali kita masuk nggak tahu tata kramanya, soalnya pertama kali kita datang di sini, Bu ya. Mudah-mudahan bukan cuma pertama kali, sering ke sini. Allahumma amin ya robbal alamin, karena ini tempat berkah. Allahumma amin ya robbal. Jadi punten Pak Kiai, mohon maaf kalau ada anak-anak kita semua, teman-teman kita semua, mungkin akhlaknya kurang berkenan. Pas masuk barangkali enggak salaman atau apa, Bu ya. Soalnya bingung masuk kemana, Bu ya. Soalnya baru sih, Bu. Keder, ruangannya banyak. Mau ke sana atau ke sini, kemari keder. Saya mohon dimaafkan. Ya, insya Allah. Saya mohon dimaafkan barangkali ada yang salah dari kita semua. Allahumma amin, ya Rabbal. Tapi benar yang disampaikan Pak Kiai, akhlak nomor satu. Ilmu banyak bagaimanapun, kalau nggak punya akhlak itu tidak ada. Bahkan tadi disebutkan dalam kitab Al-Usul Al-Ilmiyah wal-Usul Al-Hikamiyah, kalau ingin menjadi kekasih Allah, setelah memperbaiki keimanan, keyakinan Gusti Allah, yang kedua memperbaiki akhlak yang terpuji seperti juhud, ikhlas, yang ketiga salamatus sabri, lapang dada, mudah memaafkan lil muslimin kepada orang muslim. Bu, ibu, kalau ibu ingin menjadi wali kekasih Allah, mudah memaafkan. Kadang hubungan bertetangga, bu, bermasyarakat ada salah paham. Salah paham menimbulkan sifat emosi. Emosi menimbulkan sifat marah. Makanya orang yang ingin dekat dengan Allah, salamatus sadri, lapang dada, mudah memaafkan. Tidak ada istilah marah. Lapang dada, mudah memaafkan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, orang yang bertakwa, yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ini sering kita sampaikan ke tempat yang lain. Tanda yang pertama, kalau ibu ngaku orang yang bertakwa, berinfak, bersedekah di saat lapang dan di saat susah. Di saat Allah memberikan rezeki kita banyak, berinfak. Di saat Allah memberikan rezeki kita sedikit, berusaha untuk berinfak. Bahkan istilah guru kita, Buya Yahya, memaksa masuk surga dengan segala kekurangannya. Walaupun miskin, berusaha, berinfak, bersedekah, memaksa masuk surga dengan segala kekurangannya. Yang pertama. Kemudian, bahkan terjadi pada zaman tabi'in, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tiap hari pergi ke tempat sampah untuk memilah makannya yang masih bagus. Di saat ada makannya yang masih bagus, dibersihkan, dibungkus rapi, kemudian disodokohkan. Ketika itu beliau berdoa, ya Allah, kelak jangan engkau siksa aku, ya Allah. Ada yang membutuhkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini orang miskin, masih memikirkan orang miskin, bagaimana dengan orang kaya? Kalau kita ngaku orang bertakwa, berinfak, bersedekah di saat lapang, di saat susah. Kemudian tanda yang kedua, kalau kita ngaku orang yang bertakwa, wal kadimina ghaiz, menahan amarah. Amarah pasti ada. Kalau orang enggak punya marah itu orang bodoh, kata Nabi. Cuma menempatkan marah pada tempatnya. Menahan amarah. Kadang hubungan bertetangga, bermasyarakat, apalagi kita sering keluyuran dari masjid ke masjid, baik disengaja ataupun tidak sengaja, menimbulkan sifat emosi marah. Orang yang bertakwa menahan amarah. Cuma kalau ditahan-tahan, bikin sesek nggak dalam dada? Bu, sesek nggak dadanya? Kalau ibu dimarah-marahin suami, sesek nggak dadanya? Oh, sesek. Sakitnya tuh di mana? Tuh apal di sini. Bapak-bapak kapan? Jadi bikin sesek dalam dada. Dilanjutkan ayatnya, wal afina aninas, memaafkan. Ketika kita marah, maafin. Wah, mungkin anak kecil. Wah, mungkin suami saya marah-marah. Kenapa? Yang salah bukan suami saya. Yang salah saya, pengabdiannya kurang. Contoh punten, bu, ya. Suami baru pulang kerja langsung minta duit. Jadi suaminya marah. Ada enggak ibu-ibu di sini? Enggak ada, lagi pada ngaji soalnya. Di rumah enggak ada. Jadi di saat suami marah-marah, ibu maafin. Yang salah mungkin bukan suaminya, ibu yang salah. Orang ketemu suami harusnya baunya wangi, tapi baunya balsam. Ada enggak di sini ibu-ibu? Enggak ada di sini, ah. Cuma kadang-kadang ada ketemu suami baunya wangi. Anehnya, bu, kalau kondangan bau wangi, ketemu suami baunya balsem. Padahal seorang istri punten berdandan untuk suami. Tolong, kalau dandan ketemu suami jangan kondangan. Aneh, mau pengajian pakai minyak wangi. Buat siapa minyak wanginya? Istri berdandan untuk suami. Jadi punten, kalau suami marah-marah, ibu memaafkan. Ya bu, ya, wal afina aninas, memaafkan. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda selanjutnya, Allah senang kepada orang berbuat baik. Nanti setelah menahan amarah, memaafkan, kemudian memberikan hadiah. Bu, kalau suaminya marah-marah, ibu maafin, kemudian kasih hadiah. Ada enggak? Ada. Nanti anak-anak kita juga punten kalau bikin kesel Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiainya memaafkan. Amin. Nahan amarah, memaafkan. Insya Allah Pak Kiai ngasih hadiah. Allahumma amin ya Rabbal. Dan dikasih hadiah enggak? Insya Allah mudah-mudahan dikasih hadiah. Minimalnya hadiahnya mendoakan, didoakan. Karena Pak Kiai ini mengingatkan kita semua karena tanda sayang Buya. Mudah-mudahan kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ingetin tentang akhlak jangan marah, itu adalah tanda sayang Pak Kiai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita memperbaiki tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu? Makanya tanda orang bertakwa kalau ingin menjadi wali kekasih Allah, selanjutnya akhlak yang terpuji, setelah juhud, ikhlas, kemudian salamatu shodri, lapang dada, mudah memaafkan. Jangan suka marah. Marah boleh, tapi jangan dikit-dikit. Paham Bu? Kemudian yang ketiga. Setelah memperbaiki akhlak yang terpuji, wa fi nafsil akhlak yang maghmumah. Kemudian mengikis habis, melenyapkan yang namanya akhlak yang tercela. Kalau ibu bapak ingin menjadi wali kekasih Allah, melenyapkan yang namanya akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela itu kalhirsi, seperti cinta dunia. Bahkan Rasulullah menyebutkan cinta dunia itu pangkal dari segala kejahatan. Kejahatan muncul diawali gara-gara cinta dunia. Contoh, ibu pengen beli kalung. Ngomong ke suami, mas pengen beli kalung. Gara-gara ibu cinta dunia menimbulkan syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu yang menggebu-gebu menimbulkan sifat goflah, sifat lalai. Kalau sudah lalai, terjerumus yang namanya hafawat kesalahan. Jadi kesalahan ini diawali dengan yang namanya cinta dunia. Gara-gara ibu pengen kalung, suaminya nyolong ayam. Gara-gara ibu pengen kalung, suaminya korupsi. Jadi punten, jangan cinta dunia. Bukan tidak boleh punya dunia, boleh punya harta. Tapi jangan diatur sama duniamu. Dunia tuh sebentar. Saya di mana-mana saya ngaji, saya ingetin tentang akhiratmu. Karena pengajian ini cuma sekilas-sekilas. Aslinya ngaji itu rutinan, baca kitab Bu ya. Tapi ini cuma mengingatkan, penyemangat saja. Tapi jangan sampai lupa, kita ini tujuan bukan dunia. Dunia sebentar Bu. Paling lama akhirat. Akhirat itu abadan-abadan selama-lamanya. Bu, dunia sebentar, apalagi nenek-nenek sebentar lagi. Oh, pulang. Ngaku, alhamdulillah. Nek, kalau tambah tua, tambah dekat dengan kematian, jangan tambah ganjil. Tapi kalau di sini, insya Allah, semua dekat dengan Allah. Amin. Jadi tambah tua, tambah dekat dengan kematian, Nek. Jangan cinta dunia. Dunia itu kesalahan. Bahkan orang yang bertakwa itu gak betah di dunia, Bu. Orang bertakwa gak betah di dunia. Kalau ibu betah di dunia, bukan orang yang bertakwa. Sering kita sampaikan dalam firman Allah, bukul mata'ud dunya qalil. Kata kali Muhammad, dunia itu qalil sebentar. Paling lama 60 tahun, Bu. Wal akhiratu khair. Akhirat yang lebih bagus. Yang paham ini siapa? 5 menit takwa bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa menganggap dunia sedikit sebentar. Paling lama 60 tahun. Akhirat yang lebih bagus. Kalau kita senang di dunia, bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa enggak senang di dunia. Pengen cepat selesai, Bu. Dunia tuh pegel. Bahasa planet dia pegel. Pegel nih, Bu. Banyak masalah. Kadang tidak anak suami. Kalau dia suami, orang tua. Kadang tidak orang tua, tetangga. Kalau dia tetangga, masalah dengan teman. Dunia tuh enggak enak. Seenak-enaknya Junai enggak enak. Yang paling enak di akhirat dunia. Tapi jangan minta mati. Ya Allah, nanti malam mati yo bayi aja. Orang bertakwa tidak takut mati dan juga tidak cari mati. Ya Bu ya. Bu. Tapi kalau seandainya Allah cabut nyawanya pada malam hari ini, Allahumma amin ya Rabbal. Ya Allah, pengen mati ke hati nenek-nenek. Udah bilang amin semua. Tapi nenek yang tidak bilang amin pun, kalau sudah saatnya mati juga mati. Sudahlah. Yang kita takutkan bukan masalah mati, yang kita takutkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau seandainya kita cabut dalam keadaan sholat ngaji, Allahumma amin ya robbal. Jadi ingat, akhlak yang tercela kalau ingin menjadi wali di tempat ini, tempatnya wali. Kalau ingin menjadi wali, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, setelah memperbaiki akhlak yang terpuji dengan juhud, ikhlas, dan salamatu sodri, lapang dada, mudah memaafkan kepada orang muslim. Yang ketiga, melenyapkan yang namanya akhlak yang tercela seperti cinta dunia. Kemudian riya itu ibadah bukan karena Allah. Ibu ngaji niatnya karena apa? Alhamdulillah, barangkali nyari berkah. Di sini ada berkatnya enggak? Nah, alhamdulillah. Kalau berarti ibu niatnya karena Allah. Kadang-kadang ada ngaji nyari snack. Kalau snacknya enggak enak, enggak hadir Allah. Sudahlah, niat karena Allah. Ya Bu, riya itu beribadah bukan karena Allah. Tapi riya ini sangat halus. Hati-hati. Riya ini sangat halus. Bahkan Rasulullah menyebutkan riya itu seperti langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Coba, semut, langkah kaki semut, tahu enggak? Bukan semutnya, tapi langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Itu tidak terasa. Kadang kita ibadah karena Allah, tapi riya. Makanya ini lenyapkan kalau ingin menjadi wali kekasih Gusti Allah. Waria, kemudian selanjutnya akhlak yang tercela adalah sombong. Bu, sombong ini akhlak yang tercela. Bahkan wajib yang memiliki sifat sombong cuma Allah. Kalau manusia memiliki sifat sombong, berarti melawan Allah Subhanahu. Bahkan iblis pun, kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Iblis itu ahli ibadah. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, dan ketika kami berfirman Tuhanmu lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya kami hendak menjadikan fil ardi, di muka bumi itu khalifah, seorang pemimpin. Sesungguhnya Allah mau menjadikan di bumi ini seorang pemimpin. Apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Berkata para malaikat, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang buat kerusakan di muka bumi? Wasfikud dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbiku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sedangkan kami selalu bertasbih dan memuji. Para malaikat bertanya, ya Allah, kenapa hendak engkau jadikan di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan membuat menumpahkan darah? Singkat cerita, dalam sejarah itu, Bu, ya, Allah menciptakan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam diciptakan dari tanah, disuruh sujud. Semua pada sujud, usjudu li Adam, sujud kepada Nabi Adam. Sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam, fasajadu, maka mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis itu aba, enggak, wastakbar, menyombongkan diri. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Kholak tahu mintin, Nabi Adam diciptakan dari tanah, wa kholak tahu minar, sedangkan aku diciptakan dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Ngapain saya sujud kepada Nabi Adam? Padahal iblis itu dalam riwayat disebutkan ahli ibadah. Dari bangsa jin, tapi masuk ke golongan para malaikat, ahli ibadah. Tapi disuruh sujud oleh Allah, enggak mau sujud. Ngapain sujud kepada Nabi Adam? Gengsi, sombong. Anak khairu minhu. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan kami diciptakan dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Ngapain gengsi dong? Lamun bahasa ibu-ibu, bahasa gaulnya tuh. Jadi gak mau sujud karena kesombongan dilaknat oleh Allah. Jadi ibu walaupun ilmunya banyak, tapi kalau sombong itu namanya tuh iblis, bukan saya om. Ibu kalau sedekah rajin tapi sombong berarti Bu, jawab. Bu. Ibu ngajin ibadah sombong berarti oh, iblis yang ngomong. Ibu yang ngomong iblis. Maksudnya ibu yang ngomong sendiri, nah iblis. Jadi orang sombong itu iblis. Sama seorang ustaz di Bu kalau sombong kita ini iblis berarti. Ya Bu ya. Orang yang ahli ibadah pun kalau sombong iblis. Makanya dulu jangan sampai kita masuk bab ujung bangga dengan amal soleh. Seakan-akan dia kita ahli ibadah merendahkan orang lain. Bahkan disebutkan Bu Unten Rasulullah sering kita sampaikan ini paling bahaya penyakit hati. Mas sering saya ingetin bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Rasulullah menyebutkan tidak akan memasukkan ahadukum salah satu di antara kalian semua al-jannata ke dalam surga amaluhu amalnya. Amal kita, wirid kita, ngaji kita, ibadah kita gak jamin masuk surga. Ibu puasa, sholat, semuanya gak jamin masuk surga, kata Nabi. Sampai sahabat Eran bertanya, wala anta ya Rasulullah. Engkau juga wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Wala ana. Amalku juga tidak bisa menghantarkan ke surga. Lalu bagaimana ya Rasulullah biar masuk surga? Apa jawab Nabi? Rahmat Allah dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu kasih sayang Allah. Walaupun pemabok, bazina, peminuman keras. Kalau dia taubatan nasuha, benar-benar taubat, merintih, menangis kepada Allah. Seandainya Allah cabut nyawanya pada malam hari itu, dapat rahmat Allah bisa masuk surga. Tapi sebaliknya orang ahli ibadah, ahli wirid, ahli sedekah, ahli puasa. Tapi ujub bangga dengan amal soleh, merendahkan orang lain, rakan-rakan orang lain. Bisa jadi unten dengan ujub bangga dengan amal soleh, rahmat Allah tidak dapat. Kita terus beramal soleh dalam rangka mencari rahmatnya Gusti. Makanya anak-anak kita semua ini, mohon maaf teman-teman kita semua ini, keliling dari masjid ke masjid dalam rangka mensiarkan agama Gusti Allah. Dan paling penting lagi, kita orang Cirebon melanjutkan wasiat Sunan Gunung Jati Ingsun titip tajuk lan fakir miskin, tajuk diramaikan, masjid diramaikan ya fakir miskinnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan ini diberikan istiqomahan Bu ya. Walaupun masih baru 1 tahun Bu ya, masih balita insyaallah, mudah-mudahan nanti tambah hari tambah dewasa, mudah-mudahan dipeseni oleh Pak Kiai tadi akhlak kita juga tambah baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon bimbingan terus Pak Kiai, mudah-mudahan kita terus dibimbing, mudah-mudahan tambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Paham Bu? Kemudian Bu, kalau Ibu menjadi seorang wali, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang pertama memperbaiki keimanan keyakinan Gusti Allah dengan cara ikhlas bertauhid mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah, minta tolong dengan Gusti Allah. Yang kedua memperbaiki akhlak yang terpuji dengan cara juhud, ikhlas dan lapang dada, mudah memaaf. Nah, yang ketiga melenyapkan yang namanya akhlak yang tercela seperti apa Bu? Cinta dunia, riya dan sombong. Kemudian selanjutnya, kalau ibu ingin menjadi kekasih Allah, menjadi wali, punten memperbaiki umurul ma'asyi, urusan penghidupan. Bu, urusan penghidupan perbaiki. Kalau yang makan yang halal, pastikan yang dimakan adalah sesuatu yang halal. Jangan sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita. Karena dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baik seluruhnya. Apabila daging itu jelek, jelek seluruhnya. Wahya alqol, yaitu hati. Kalau ibu makan yang haram, otomatis jadi saripati makanan. Kalau hatinya sudah kena, susah untuk ibadah. Kenapa kita susah ngaji? Kenapa kita susah bangun malam? Kenapa kita susah ibadah? Kita harus introspeksi diri. Mungkin ada makanan haram masuk dalam tubuh kita. Ini yang bikin susah. Karena sesuatu yang haram menjurus kepada sesuatu yang jelek. Yang halal menjurus kepada yang kebaik. Jadi mudah-mudahan perbaiki urusan yang baik. Makanya haram itu dibagi dua, Bu. Ada haram di zatihi, ada haram karena zatnya, ada haram di hukmihi, haram karena hukumnya. Contoh, haram karena zatnya, babi halal atau haram? Haram. Anjing halal atau haram? Haram. Itu haram karena zatnya. Sedikit haram karena zatnya itu enggak banyak. Tapi haram karena hukumnya lebih banyak. Contoh, boleh halal atau haram? Bu, boleh halal atau haram? Halal. Oli nyolong. Alhamdulillah. Halal menjadi hak. Itu haram karena hukumnya. Contoh lagi, punten kerudung halal atau haram? Bu, kerudung halal atau haram? Dikasih anggota dewan. Jadi kayak terjawab. Biasanya ibu-ibu banyak dikasih kerudung kalau musim pencalonan, Bu. Di sini ada enggak? Alhamdulillah enggak. Jangan. Nanti pakai kerudung untuk sholat enggak diterima oleh Allah. Karena kota guru kita Buya Yahya, tujuan baik apapun kalau caranya tidak baik tidak akan sampai tujuan. Tujuan baik kerudung untuk nutup aurat ibadah, tapi punten dapat nyogokan. Tidak dapat diterima nih Gusti. Tujuan baik harus baik. Paham Bu? Jadi kalau pemilihan tolong Bu, ajak ikut-ikutan. Sudah nyoblos-nyoblos, gak usah dibawa-bawa pengajian Bu. Makanya pas ber sampai hari kiamat tidak boleh ada yang ikut. Dukung sana, dukung sini. Sudah doakan semua. Mudah-mudahan pemimpin siapapun dijadikan pemimpin yang adil. Allahumma amin ya Rabbal. Paham Bu? Jadi haram itu haram ada karena zatnya, ada haram. Paham Bu? Bu, nutup aurat halal atau haram? Mau nanya, Bu. Ibu, kalau tiap hari nutup aurat halal atau haram? Alhamdulillah halal. Cuma masih seneng kalau di luar masih dibuka enggak kerudung? Kadang-kadang beralasan ustaz, yang penting hatinya. Ada gak ibu-ibu yang ngomong gitu? Gak pakai kerudung pun gak apa-apa, yang penting hatinya. Siti Fatimatu Zahra, putrinya Kanjeng Nabi, hatinya luar biasa, tapi tetap pakai kerudung. Kalau urusan syariat, kalau ibu belum bisa pakai kerudung, sudah akui, jangan menantang syariat. Kalau diajak, Bu, pakai kerudung. Doain Ustadz, mudah-mudahan bisa pakai kerudung. Jangan menantang, yang penting hatinya. Berarti menantang syariatnya, Gusti. Jadi punten. Ya, Bu, ya. 5 menit lagi. Alhamdulillah, selesai. Iya, Bu. Jadi, kalau ibu belum pakai kerudung, akui, nangis. Ya Allah, kenapa saya belum nutup aurat? Nangis malam hari. Jangan melawan syariat. Karena menutup aurat itu tercantum dalam Al-Qur'an firman-Nya Gusti. Kalau kita belum bisa pakai kerudung, jangan beralasan yang penting hatinya. Orang pakai kerudung aja sering rumpi. Ada enggak yang ngomong gitu? Orang yang pakai kerudung saja baik orangnya, yang pakai kerudung enggak baik. Jadi lihatnya jangan gitu. Lihat Siti Fatimatu Zahra, putrinya Kanjeng Nabi. Hatinya lebih baik luar biasa daripada ibu. Tapi tetap pakai kerudung. Kalaupun kita belum bisa pakai kerudung, tapi kita nangis, ya Allah, kenapa saya ini belum bisa pakai kerudung? Padahal saya sudah tua, sebentar lagi mati. Kenapa enggak bisa nutup aurat? Nangis nih Gusti Allah. Akui kesalahan kita. Kalau kita masih berbuat maksiat, jadi punten, jangan melawan syariat Bu ya. Itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berubah. Jadi ingat, kembali lagi Bu, jadi kalau ibu ingin menjadi kekasih Allah, memperbaiki urusan penghidupan, masalah makanan Bu. punten, jelas yang paling penting makanan di dalam mulut kita, pastikan sesuatu yang halal, jangan sampai sesuatu yang haram. Paham, Bu? Insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Punten sudah ditulis 5 menit lagi, Bu ya. Sudah. Sebentar sedikit ada Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.